to do it. Oh, well, do do do do do do. Jokowi, aku ingin bernyanyi tentang pemimpin sejati. Ku kagumi gayamu, gaya belusukanmu. Aku follow Twittermu, kepoin semua tentangmu. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Bersamamu pasti bisa kibarkan sangsaka. Lanjutkan, tunjukkan pada dunia. Kibarkan sangsaka. Bersama bangkitkan Indonesia. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Oh, oh. Kukagumi gayamu, gaya belusukanmu. Aku follow Twittermu, kepoin semua tentangmu. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Bersamamu pasti bisa kibarkan sangsaka. Lanjutkan, tunjukkan pada dunia. Kibarkan sangsaka. Bersama bangkitkan Indonesia. Kibarkan sangsaka. Lanjutkan, tunjukkan pada dunia. Kibarkan sangsaka. Bersama bangkitkan Indonesia. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Ooh yeah, Mr. Jokowi. Tunjukkan pada dunia. Oh, cha-cha-cha-cha-cha-ray. Ooh, yeah. Na-na-na-na-na-na. Tunjukkan para dunia.